Faslun fi walimatil ursi. Fasal menjelaskan tentang pesta perkawinan, pesta atau perayaan dikarenakan ada akad pernikahan. Wal walimatu alal ursi mustahabbatun. Hukum walimah, hukum merayakan pernikahan, hukum membuat pesta pernikahan adalah sunnah. Jadi tidak wajib ya, hukumnya sunnah. Wal muradu biha ta'amun yutakhudhu lil ursi. Yang dimaksud dengan walimah adalah makanan yang dibuat untuk merayakan akad nikah. Wa qala Syafi'i tasdukul walimatu ala kulli da'watin li hadisi surur. Menurut Imam Syafi'i, kata walimah ini tidak hanya terkhusus untuk makna perayaan nikah, tetapi makna walimah adalah umum. Jadi setiap undangan yang tujuannya adalah dikarenakan kebahagiaan, maka undangan itu bisa termasuk kategori walimah. Wa qalluha lil muktsiri syatun walil muqillim ma yatayassar wa anwa'uha katsiratun madhkuratun fil mutawalat. Batas minimal walimah bagi orang yang berkecukupan, batas minimalnya adalah menyembelih satu ekor kambing. Dan bagi orang yang kurang mampu, tidak ada batas minimal. Jadi semampunya ya. Bagi yang tidak mampu, tidak ada batas minimal. Yang penting apa yang dia mampu untuk melakukan perayaan itu. Dan walimah atau perayaan ini memiliki beberapa macam ya. Tidak hanya pernikahan saja, tetapi ada beberapa macam perayaan di dalam syariat atau di dalam fikih. Tetapi perayaan itu tidak disebutkan, tidak dijelaskan di dalam kitab ini, dan dijelaskan di dalam kitab yang lebih tebal, yang lebih panjang penjelasannya. Wal ijabatu ilaiha ay walimatil ursi wajibatun ay fardu ainin fil asah. Wala yajibul aklu minha fil asah. Jadi hukum merayakan, hukum membuat perayaan pernikahan, hukum membuat pesta pernikahan sunnah, tetapi mendatanginya hukumnya wajib. Jadi mendatangi undangan pesta pernikahan itu hukumnya wajib. Wajib dalam arti fardu ain ya. Menurut pendapat yang asoh, hukum mendatangi pesta pernikahan adalah fardu ain, tetapi tidak diharuskan makan ya, tidak diharuskan makan. Jadi ini masih ada perdebatan antara ulama, tetapi pendapat yang asoh yang lebih benar mengatakan wajib dan juga mengatakan tidak harus makan. Yang penting hadir ya, yang penting datang. Amal ijabatu li ghairi walimatil ursi min baqiyatil walaimi falaisat fardhu ainin bal hiya sunnah. Dan hukum perayaan yang harus dihadiri hanyalah perayaan pernikahan saja. Jadi pesta atau perayaan yang dibuat dikarenakan selain pernikahan ini hukumnya tidak fardu ain, tetapi hukum mendatanginya hanyalah sunnah. Wa innama tajibud da'watu li walimatil ursi. Wa innama tajibud da'watu li walimatil ursi. Wa innama tajibud da'watu li walimatil ursi aw tusannu li ghairiha bi syarti alla yakhussa da'il aghniya'a bid da'wah bal yad'uhum wal fuqara. Wa ayyadu'uhum fil yaumil awal fa in awlama thalathata ayyam lam tajib al ijabatu fil yaumil tsani bal tustahabbu wa tukrahu fil yaumil tsalis. Dan keharusan mendatangi pesta pernikahan atau kesunahan mendatangi pesta selain pernikahan ini memiliki beberapa syarat. Jadi tidak mutlak ya, tetapi ada syarat. Syaratnya adalah pengundang tidak hanya mengkhususkan orang-orang yang kaya saja. Jadi yang diundang tidak hanya orang kaya, tetapi menyeluruh, orang kaya dan juga orang yang miskin. Itu undangannya menyeluruh. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, undangan itu hanya satu hari. Jadi undangannya hanya satu hari. Bila ada seseorang yang mengundang, undangannya tiga hari, maka mendatangi di hari kedua hukumnya tidak sunnah. Jadi keharusan atau fardu ain mendatangi pesta pernikahan itu hanya di hari pertama. Hari kedua tidak sunnah, dan di hari yang ketiga hukumnya makruh ya. Hari yang ketiga mendatangi pesta pernikahan di hari yang ketiga ini hukumnya makruh. Wa baqiyatu syuruti madhkuratun fil mutawalat. Dan sebenarnya masih ada beberapa syarat yang lain, tetapi syarat itu tidak dijelaskan di dalam kitab ini dan dijelaskan di kitab lain yang lebih lebar penjelasannya. Wa qauluhu illa min udrin ay mani'in minal ijabati lil wanimah ka yakuna fi mawdi'id da'wati man yata'adza bihil mad'u aw la taliku bihi mujalasatu. Keharusan mendatangi pesta pernikahan, keharusan itu bisa gugur karena ada udzur. Udzur atau sesuatu yang menghalangi untuk mendatangi. Jadi ada beberapa udzur, ada beberapa penghalang kewajiban yang dijelaskan di dalam kitab-kitab fikih, yang di dalam kitab ini hanya dicontohkan dua contoh. Contoh yang pertama adalah di undangan itu ada seseorang yang menyakiti undangan. Jadi misalkan saya diundang untuk mendatangi pesta pernikahan. Saya diundang untuk mendatangi pesta pernikahan, tetapi di undangan itu ada orang yang akan menyakiti saya. Jadi ada seseorang yang menyakiti saya, maka orang itu menjadi sebab uzur untuk mendatangi. Dalam arti saya tidak harus mendatanginya. Atau tempatnya tidak layak ya. Tempatnya tidak layak. Artinya misalkan saya diundang untuk mendatangi pesta pernikahan, tetapi di sana ada orang-orang yang saya tidak layak untuk bersandingan dengannya. Saya tidak layak untuk berkumpul dengannya. Jadi kelayakan ini tentunya bisa dari beberapa kriteria ya. Artinya bisa dari segi derajat atau yang lain. Misalkan seorang ulama yang disandingkan dengan seorang yang awam yang belum tidak tahu apa-apa, itu pastinya derajatnya tidak seimbang. Jadi dicontohkan dua, yang pertama adalah ada seseorang yang menyakiti, dan yang kedua adalah tidak layak untuk bersandingan dengan seseorang yang ada di dalam undangan. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusur. Fasal menjelaskan tentang beberapa hukum qasam. Qasam adalah menggilir istri. Jadi laki-laki memiliki beberapa istri, maka laki-laki harus bersifat adil, harus membuat giliran nusus artinya istri yang sedang marah ya, yang sedang marah. Ala awalu min jihati zauji wa tsani min jihati zaujati. Jadi qasam ini dari sisi kewajiban yang dari sisi laki-laki yaitu suami, artinya hal-hal yang berhubungan dengan suami, dan nusus adalah hal-hal yang berhubungan dengan istri. Wa makna nusuziha irtifa'uha an ada'il haqqil wajib 'alaiha. Arti nusus, perempuan dikatakan nusus bila memang dia tidak mau melakukan kewajibannya. Jadi perempuan yang tidak melakukan kewajibannya sebagai istri, itu dia dikatakan nusus. Wa idza kana fi ismati syahsin zaujatani fa aktsar la yajibu 'alaihil qasmu bainahuma aw bainahunna hatta law a'radu anhunna aw anil wahidi falam yabit indahunna aw indaha lam ya'tham walakin yustahabbu alla yu'attilahunna minal mabit walal wahidata aidan bi an yabita indahunna aw indaha. Ini jawabnya panjang sekali ini ya. Jadi laki-laki yang memiliki dua istri atau lebih, dia tidak diharuskan untuk menjadwalkan para istri-istrinya. Jadi andai kata seorang suami yang memiliki beberapa istri, tapi semua istrinya tidak pernah dikumpulinya, itu hukumnya tidak berdosa ya, hukumnya tidak berdosa. Walaupun disunahkan untuk semuanya agar dikumpuli artinya menginap bersama ya. Jadi selama salah satu dari semua istri tidak pernah dikumpuli, tidak pernah menginap bersama, maka tidak ada kewajiban untuk menjadwalkan, tidak ada kewajiban untuk qasam. Jadi kewajiban qasam berlangsung atau berjalan bila ada salah satu dari istri yang dikumpuli. Jadi saya ulangi, mengumpuli istri ini hukumnya sunnah ya, mengumpuli istri hukumnya sunnah. Dan apabila seseorang memiliki beberapa istri, maka selama dia belum ada perkumpulan dengan salah satu istrinya, Qasam hukumnya tidak wajib ya. Qasam hukumnya tidak wajib. Akan tetapi salah satu dari beberapa istri itu disunahkan tidak kurang dari 4 hari, tidak kurang dari 4 hari untuk mengumpulinya. Ini sudah saya baca atau belum ini? Walakin yustahabbu an la yu'attilahunna minal mabit walal wahidata aidan. Bi ayyabita indahunna au indaha. Wa adna darajatil wahidati alla yukhliyaha. Nasab ya. Alla yukhliyaha kulla arba'ati layalin an lailah. Jadi setiap empat hari sekali tidak boleh ada 4 hari yang kosong ya, tidak boleh ada 4 hari yang kosong tidak mengumpuli salah satu dari istrinya. Jadi maksimal 4 hari sekali. Jadi 4 hari sekali seorang suami itu minimal mengumpuli istrinya.